Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Siapa orang yang ternyata dengan harta yang sedikit enggak merasa cukup, sekalipun dikasih banyak tetap dia seperti orang meralat. Enggak akan cukup-cukup dia. Demikian juga siapa orang dikasih ilmu yang sedikit tidak bisa memanfaatkan, maka dari ilmu yang banyak lebih jauh lagi untuk bisa manfaat. Dikit aja ilmunya enggak bisa manfaat, apalagi banyak. Karena itu yang pertama, harta itu kalau diterima dengan senang hati, bahagia hati, dalam arti rizki Allah yang ia terima tadi itu ia betul-betul syukuri, maka sedikit itu akan membuat bahagia. Tapi kalau udah sedikit dia enggak mau, ini aja dari dulu tetap aja 10.000, 20.000, dikasih 1 juta pun dia enggak akan ngerasa kaya. Dikasih 1 miliar pun dia tetap menjadi melarat. Kenapa? Karena dia tamak. Tapi kalau udah dia alhamdulillah dapat uang 10.000, syukur alhamdulillah masih bisa sarapan. Masih bisa makan siang, sekalipun ikan tempe, sekalipun mendol. Orang ini udah jadi kaya seketika itu juga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bikathratil ardi, innamal ghina ghinan nafsi." Bukanlah kekayaan itu karena hartanya berlimpah, kekayaan itu adalah kalau hatinya kaya. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.